Wis nasibe kutu koyok ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongane sengang. Kutu tak trimo bojoku pancen I'm not afraid.